الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوان في الدين رحمكم الله، masih kita pada sebuah risalah yang merupakan transkrip dari sebuah muhadharah, sebuah ceramah Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, yang diberi judul dengan Syumuliyah wa Kamal Risalati Al-Muhammadiyah, yakni keumuman dan kesempurnaan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang pertama, beliau hafizahullah memberikan sebuah dasar kepada kita kaum muslimin pentingnya untuk mengembalikan perkara agama kita kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi as-sahabah. Iya, kita kilas balik apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang pentingnya mengembalikan semua perkara kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan Syekh hafizahullah. Ya, diberi tambahan ala fahmi sahabah, sesuai dengan pemahaman sahabat, karena mereka lah orang-orang yang memang sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala dan atas ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan, dalam mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah. Iya, jadi dalam awal-awal risalah beliau sangat menekankan pentingnya seorang muslim untuk mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Iya, beliau membawakan alasan-alasannya. Di antara alasan yang terbesar, ya, bahwa para sahabat mereka adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi ridha kepada para sahabat. Dan mereka mempraktikkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan anjuran dan bimbingan Rasulullah. Sehingga mereka jauh sekali dari yang namanya penyimpangan. Ketika ada pemahaman yang kira-kira kok gini ya, segera tanya kepada Rasulullah, kepada sumbernya langsung. Ketika ternyata ada satu hal yang dirasa kok muskil ya, ya ini gak bisa dipahami, akhirnya tanya kepada Rasulullah. Jadi pemahaman mereka adalah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Jadi enggak seperti orang-orang setelahnya. Orang setelahnya ketika memahami suatu perkara kemudian buntu, ya, tidak ada jalan lain kecuali dikembalikan kepada hadis. Ya, kalau tidak seperti itu, kecelakaannya akan menimpa mereka. Kecelakaannya akan menimpa seorang yang memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa dikembalikan kepada pemahaman sahabat. Contoh, fitnah khawarij. Fitnah khawarij, yakni orang-orang yang pertama kali melakukan pemberontakan dan pertumpahan darah membunuh kaum muslimin. Mereka dasarnya Al-Quran. Ketika ditanya, apa dasar kamu memerangi kaum muslimin? Mereka mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir. Maka kita lihat, di antara pemerintah kita, tidak ada yang berhukum dengan hukum Allah. Mereka mengembalikan hukum kepada hukum manusia, bukan kepada hukum Allah. Berarti mereka telah kafir. Sesuai dengan ayat yang tadi kita baca. Nah, ini pemahaman tetek mereka. Pemahaman secara zahir ayat saja. Adapun para sahabah radhiyallahu anhum tidak demikian. Mereka memahami kekufuran di sini bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran akbar. Jadi mereka tidak mengembalikan pemahaman Al-Quran mereka kepada para sahabat. Padahal saat itu mereka hidup di tengah-tengah para sahabat, ya, masih banyak. Seperti ya, Ali bin Abi Thalib, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, dan sekian banyak ulama. Bukan sekedar sahabat, ulamanya sahabat. Tapi mereka tidak mau mengembalikan pemahaman Al-Quran kepada para sahabat. Artinya tersat. Tersesat jalannya. Akhirnya mereka jatuh kepada sebuah kebid'ahan yang luar biasa. Membunuh para sahabat dianggapnya sebagai bentuk kurbah. Sebagai bentuk ibadah. Luar biasa. Seperti ya Abdurrahman ibnu Muljim. Dia ini orang yang menaruh dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Khawarij. Ya, mereka termasuk anak cucu yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib pada hari Nahrawan. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib pernah memerangi kelompok Khawarij di sebuah tempat yang bernama Harura atau Nahrawan. Nah, mereka ya anak cucu mereka dan kerabat-kerabatnya ada yang enggak terima. Ya, mereka berazam dan bertekad untuk membunuh para ya motor yang menggerakkan perlawanan kepada yang membasmi ya bukan perlawanan yang membasmi Khawarij tersebut. Di antaranya Abu Rahman bin Muljim. Dia ketika berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib, ya, ini menganggap ketika hendak dihukum mati pun dia menganggap bahwa ini merupakan bentuk ibadah, bahkan afdalul ibadah. Enggak menganggap itu sebuah kesalahan, enggak menganggap itu sebuah penyimpangan. Ya, padahal membunuh sahabat yang mulia, salah satu khalifah Rashidun, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Ali bin Abi Thalib, dianggapnya membunuh Ali bin Abi Thalib sebagai suatu ibadah luar biasa. Karena memahami Al-Quran dengan cara yang salah, tidak sesuai dengan pemahaman sahabat. Ngeri. Mengerikan. Ya. Jadi dari sini kita mengerti betapa urgen, betapa pentingnya mengembalikan Al-Quran dan Sunnah, ya, memahami Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman sahabat. Tidak cukup kita sekedar memahami dengan membaca terjemahan. Tidak cukup kita memahami hanya sekedar melihat teksnya. Belum, tapi dikembalikan bagaimana para sahabat memahami ayat ini. Bagaimana para sahabat memahami hadis ini. Ya. Karena kalau sekedar dikembalikan kepada teksnya, ya, akan salah paham. Akan salah paham. Ya. Contohnya, di antara ya, bentuk ya, salah memahami ketika memahami teksnya, ayat tentang haji. Ayat tentang haji. Yakni masalah sa'i baina Safa wal Marwah. Ya. Sa'i di antara Safa dan Marwah hukumnya apa? Hah? Hukumnya wajib bahkan rukun. Ya, tidak sah haji, tidak sah umrah tanpa sa'i. Tapi dalam Al-Quran disebutkan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah salah satu dari syiar Allah. Barang siapa yang haji dan atau umrah, maka tidak ada dosa untuk bertawaf, yakni bersa'i di antara keduanya. Tidak ada dosa. Dari sini apa yang hukum apa yang bisa diambil? Apakah terambil hukum wajib? Enggak ada dosa. Berarti boleh ditinggalkan kan? Ya kan? Enggak ada dosa. Dan dosa berarti boleh-boleh saja, artinya hukumnya sekedar mubah. Hukumnya sekedar mubah, tidak diambil hukum wajib. Karena dengan lafaz walai falaisa alaikum junah, tidak ada dosa kalau kalian bertawaf, yakni sa'i di antara Safa dan Marwah. Enggak dengan perintah sa'ilah, tawaflah, enggak. Dengan perintah yang menyebutkan wajib enggak, tapi disebutkan dengan falaisa alaikum junah. Dalam hukum fikih, kalimat seperti ini ya, secara zahirnya hanya menunjukkan hukum boleh. Enggak menunjukkan hukum wajib. Ya. Namun Aisyah radhiyallahu anha ya menjelaskan, bukan seperti yang kalian pahami. Bukan. Mengapa dengan lafaz seperti ini? Karena ketika dahulu kaum muslimin ya haji atau umrah ke Mekkah, mereka menganggap bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu ya terlarang karena ada berhala-berhalanya. Jadi mereka menganggap, oh, kok masa mau sa'i di sana? Ya karena ada berhala. Nah, enggak lah. Sehingga mereka merasa berat untuk sa'i di Safa dan Marwah. Nah, Allah SWT menunjukkan boleh, tidak terlarang, artinya enggak apa-apa. Ya, walaupun ada berhala-berhala di situ, tetap sa'i. Tetap sa'i meskipun ada berhala-berhalanya. Meskipun ya kalian berat, tapi itu adalah syariat Allah. Tetap sa'i. Nah, ini. Ya, baru terambil hukum wajib. Ya, demikian. Jadi, kalau dengan memahami zahir teksnya saja, enggak terambil hukum wajib. Demikian. Jadi, ya, ini sebagai satu contoh. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Tidak cukupnya ketika seorang memahami Al-Quran maupun hadis, hanya melihat apa? Zahir lafadznya saja tanpa dikembalikan kepada penjelasan para sahabat. Ini Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan. Ya, seperti tadi, kekufuran dalam ayat surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ibn Abbas menjelaskan, bukan kufur yang mengeluarkan dari agama. Bukan kufur yang akhirnya boleh dibunuh, bukan, tapi kufur duna kufurin, kufur yang di bawah kekufuran. Dijelaskan oleh sahabat, jelas maknanya. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Khawarij. Demikian sekian banyak ayat butuh penjelasan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, maka sangatlah perlu untuk kita mengembalikan Al-Qur'an dan Sunnah kepada para sahabat. Nah, kalau tidak demikian, maka kecelakaan dan kebinasaan yang akan menimpa ya. Yakni akan muncul bid'ah-bid'ah, akan muncul pemikiran-pemikiran dan amalan-amalan yang baru. Kalau tidak dikembalikan kepada pemahaman sahabat. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, beliau pernah mendapati sekelompok orang berkeliling ya, membuat lingkaran-lingkaran di masjid. Di tengah-tengah mereka ada kerikil-kerikil yang dipakai untuk menghitung tahlil, tahmid, takbir, dan tasbih. Kerikil-kerikil yang dipakai untuk menghitung zikir-zikir tersebut. Dengan dipimpin oleh seorang, setiap halaqah, setiap ya, lingkaran ada yang memimpin. Halilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Mereka bertahlil 100 kali dengan menghitung kerikil-kerikil tadi. Takbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Terus. Tasabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Demikian terus. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkarinya dengan keras. Ya ummat Muhammadin, ma asra'a halakatukum. Wahai umat Muhammad, cepat sekali kalian binasa. Cepat sekali kalian binasa. Hadza siyabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tabla. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar. Ini baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum usang. Ini perabot perkakas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pecah. Artinya baru kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Mengapa kalian berbuat seperti ini? Sebuah ajaran yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Dari mana ini? Para sahabat tidak ada yang mengamalkan demikian. Ya. Maka kemudian salah seorang dari orang yang membuat lingkaran-lingkaran tadi mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khair." Wahai Abu Abdurrahman, kunyah dari Abdullah bin Mas'ud. Kami tidak menginginkan, kami tidak meniatkan kecuali kebaikan. Maka dibantah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kam min muridin lil khair lam tusib. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi enggak mendapatkannya karena caranya salah. Karena caranya salah. Ingin kebaikan iya, niat bagus, tapi caranya salah, enggak dapat. Kemudian beliau lebih-lebih menjelaskan, "A antum fi millatin hiya ahda min millati Rasulillah?" Am antum muftahihu bab ad-dhalalah? Apakah kalian ya pada sebuah ajaran yang lebih bagus daripada ajaran Rasulullah, atau kalian mau membuka pintu kesesatan? Ada dua pilihan. Kalian berbuat seperti ini ya, kalian mengamalkan ajaran ini, ya ini yang pernah tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ini kalian lebih bagus daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalian buka pintu kesesatan? Enggak perlu dijawab. Enggak perlu dijawab. Ya, jadi yang kedua jelas. Yang pertama enggak mungkin. Yang pertama enggak mungkin. Karena enggak ada syariat yang lebih bagus daripada syariat Rasulullah. Yang kedua jelas. Ya, demikian. Jadi di zaman yang sudah ya dekat, ya, yang paling dekat dengan Rasulullah, ya ini di zaman para sahabat pun sudah ada yang demikian, dan akan terus, dan akan terus. Ya, maka kita harus benar-benar bisa jeli melihat, ya, baru selektif dalam memilih, ya, harus selektif memilih, ya, atas dasar pemahaman siapa kita beragama, atas dasar pemahaman mana kita beragama. Apakah dengan pemahaman para sahabat sehingga kita bisa selamat seperti mereka selamat? Ataukah sebaliknya kita memilih pemahaman orang lain bukan pemahaman sahabat sehingga pun binasa sebagaimana yang diancamkan oleh Allah dan Rasulnya? Ya. Demikian. Ya. Karena namanya bid'ah, namanya penyimpangan, ya, itu adalah satu dosa besar yang tidak merasa di suatu dosa. Oleh karena itu sebagian para ulama menyebutkan bahwa ahlul bid'ah lam yatub. Ahlul bid'ah jarang sekali yang taubat. Karena bagaimana mau taubat? Mereka berada di ya, kebaikan menurut anggapan mereka. Ya, demikian. Padahal ya bid'ah merupakan kejelekan. Bid'ah merupakan kesesatan. Ya. Dan sebagaimana diterangkan oleh para ulama, tidak ada bid'ah bola hasanah. Kullu bid'atin dhalalah. Ya, tidak ada bid'ah hasanah. Nah, di sini Syekh Hafizullah ya akan menyebutkan satu bab futuratul bid'ah fi dinillahi azza wa jalla. Ini sebagai mukaddimah. Ya, saya kembalikan kepada pembahasan yang awal dulu tentang pentingnya sunnah. Pentingnya kita ya mengembalikan pemahaman Al-Qur'an dan sunnah kepada pemahaman para sahabat ya, yang akan mengantarkan kita pada pembahasan yang kali ini, yakni bahayanya kebid'ahan, bahayanya tidak mengembalikan pemahaman Al-Qur'an dan sunnah, pemahaman agama kepada pemahaman para sahabat. Kalau tidak demikian, sesat. Nah, beliau akan menyebutkan contoh-contohnya. Qala Syekh Hafizallah, ثم ليحذر البدع الخطيرة الأقدية والعملية. Kemudian hendaknya seorang muslim, ini kembali ke orang muslim, jadi ini seruannya, anjurannya kembali ke orang muslim di awal, ya kan, di awal beliau memberikan suatu pemahaman. Seorang muslim hendaknya mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah. Kemudian juga orang muslim hendaknya menjauhi dosa-dosa besar, ya kan. Kemudian orang muslim hendaknya mengamalkan amal-amalan yang soleh. Nah, kemudian yang keempat, wal yuhazir al bid'a al khatirah, dan hendaknya mereka mewaspadai. Orang muslim, ya, hendaknya mereka mewaspadai segala bentuk bid'ah yang berbahaya. Karena bid'ah semuanya berbahaya. Al-aqadiyah wal-amaliyah, baik yang sifatnya i'tiqad, keyakinan. Ya, al-aqadiyah, yakni keyakinan dalam kalbu, i'tiqad. Wal-amaliyah, ataupun yang sifatnya amalan. Ya, i'tiqad maupun amal. Wa hunaka aqaidu dhalla fiha an-nas, dan di sana ada akidah-akidah yang sesat, yang membuat manusia tersesat. Ya, wa hunaka aqaid, ada akidah-akidah yang membuat manusia tersesat. Waqa'u fi ta'tili sifatillah, di antara akidah tersebut membuat manusia terjatuh pada penolakan sifat Allah. Ya. Waqa'u fil irja, dan juga menjatuhkan seorang dalam masalah al-irja. Irja yakni bid'ah murji'ah. Nah, di sini, ya, di sini ada beberapa istilah. Ada irja, ada tajahum, ada i'tizal, ada khawarij. Nah, kita penting untuk mengetahui apa makna istilah-istilah tersebut. Karena ini penting sekali ketika kita memahami dan mengenali kelompok-kelompok yang menyimpang. Untuk kita waspadai apa dasar pemikiran mereka. Ya, apa ciri-ciri mereka. Sehingga kita bisa, oh ini bahaya ini. Yang demikian berbahaya. Waspada. Ya. Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah irja. Irja atau disebut murji'ah. Irja atau murji'ah. Murji'ah yakni kelompok yang tersesat dalam masalah iman. Kelompok tersesat dalam masalah iman. Ya. Dasar mereka, ya. Dasar mereka mengeluarkan amalan dari iman. Jadi amalan itu bukan iman. Iman itu hanya ada di hati saja, kata mereka. Iman itu hanya di hati saja. Amalan dan ucapan bukan termasuk iman. Ya. Sehingga mereka mengucapkan beberapa kaidah-kaidah berdasarkan dasar ini. Di antara kaidah mereka, ya, di antara kaidah mereka, ya. La yadur ma'al iman al-ma'siyah. kemaksiatan tidak berbahaya selama masih ada iman. Jadi tidak apa-apa, asal ada keimanan dalam hati, mau berbuat apapun, mau berucap apapun, imannya tetap dalam hati. Maksiat enggak berbahaya. Ini kata orang murjiah. Demikian. Demikian pula mereka buat suatu kaidah al-imanu ma'rifah. Seperti orang-orang, ya, sebagian mereka mengatakan iman itu hanya mengenal. Mengenal itu sudah dikatakan beriman. Jadi menurut anggapan mereka, orang atau iblis itu mukmin. Karena iblis mengenal Allah. Iya kan? Bukan hanya mengenal, ya. Bukan hanya mengenal tapi ya berbincang, ya. Jadi, hanya mengenal saja sudah dikatakan beriman. Ini orang murjiah. Kemudian juga menurut anggapan mereka, sebagiannya mengatakan ucapan lisan pun sudah dikatakan beriman. Meskipun dalam kalbunya ya, berkebalikan. Cukup dengan ikrar bil lisan, itu sudah iman. Jadi mereka memisah-misah. Ya. Yang tadi mengatakan dalam kalbu saja, ini cukup dengan lisan saja, sudah dikatakan beriman. Yang penting ada ikrar bil iman. Ini orang murjiah. Sehingga mereka mengatakan orang munafik pun iman berarti. Karena mereka mengatakan ya syahadatain. Dengan lisan tapi dalam kalbu, enggak. Dari orang murjiah ya. Ini orang yang sesat dalam hal keimanan. Iya. Ini disebut murjiah. Ya, murjiah. Mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Jadi mereka menganggap seorang yang mau beramal sejelek apapun, imannya itu sama dengan imannya Abu Bakar. Karena sudah punya iman, dan iman gak mungkin berubah kata mereka. Iya. Jadi meskipun beramal jelek, tetap dikatakan mukmin. Ini salah. Ini salah. Kemudian wawaqa'u fi tajahum. Disebutkan tajahum atau disebut jahmiyah. Jahmiyah ini disandarkan kepada seorang yang bernama Jahm ibnu Safwan As-Samarqindi. Jahm ibnu Safwan As-Samarqindi. Jahm ibnu Safwan ini menyebarkan pemahaman. Di antara pemahamannya menolak nama dan sifat. Menolak nama-nama dan sifat bagi Allah. Ya, karena dianggapnya ketika Allah memiliki nama dan sifat itu merupakan bentuk tasyabbuh, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka enggak mau menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah. Ya. Mereka menggunakan akalnya. Ya. Ketika menolak nama-nama dan sifat bagi Allah. Juga mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran makhluk. Ini pemahaman Jahmiyah juga. Al-Quran, ya, kalamullah, ghairu makhluk. Ini keyakinan Ahlu Sunnah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk. Ini keyakinan Ahlu Sunnah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kadang mereka berkeyakinan Al-Quran itu makhluk. Iya. Yeah. Ya, mungkin ada yang bertanya, ya kalau mushaf kertasnya, tintanya itu makhluk. Ya, kalau mushaf ya. Mushaf ya. Sampulnya, tintanya, kertasnya itu ya makhluk. Tapi apa yang dalam mushaf tersebut adalah kalamullah. Ya, yang dibaca, yang ditulis, yang dihafal semuanya adalah kalamullah. Adapun tadi ya kertasnya ya makhluk. Ya, tintanya yang untuk menulis ya makhluk. Tapi isinya kalamullah, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Juga mereka sesat ya, Al-Jahmiyah ini diantara pemikirannya bahwa Allah tidak mengetahui takdir. Ya, ini jatuh pada qadariyah. Ya, kecuali setelah terjadinya. Dan mereka menganggap makhluk itu ya terpaksa dalam melakukannya. Dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang lain dari kelompok Jahmiyah ini. Ya, mereka menganggap tadi makhluk itu terpaksa. Jadi dia mau melakukan apa saja itu ya seperti robot yang sudah disetel. Enggak punya keinginan, enggak punya kehendak. Namanya makhluk. Ini salah. Wa fil i'tizal, yang ketiga al-Mu'tazilah. Mu'tazilah. Ini dipelopori oleh seorang yang bernama Wasil Ibnu Atta. Wasil Ibnu Atta. Kenapa disebut Mu'tazilah? Mu'tazilah itu artinya orang yang menyingkir. Mu'tazilah itu artinya orang-orang yang menyingkir. Ya. Menghindar. Ya, karena ini ceritanya. Ceritanya Wasil Ibnu Atta. Kenapa dia ya di merupakan pelopor dan penggagas paham Mu'tazilah. Ya. Jadi Wasil bin Atta ini adalah seorang murid dari Hasan Al-Basri. Awalnya seorang murid yang duduk di halaqah Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Ya. Nah, suatu ketika ya di sebuah dars, di sebuah halaqah, ada seorang yang bertanya tentang pelaku dosa besar hukumnya bagaimana? Ya, tentang masalah pelaku dosa besar. Hasan Al-Basri, dia seorang ulama, menjawab sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah, keyakinan para sahabat. Ya, ini pelaku dosa besar masih mukmin. Ya. Dan tahtal masyiah. Ya, masih mukmin dan di bawah masyiah Allah. Kelak di akhirat kalau diampuni, kalau Allah berkehendak diampuni, kalau tidak ya diazab. Ini keyakinan Ahlussunnah terhadap pelaku dosa besar. Dia masih mukmin di dunianya. Di akhiratnya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau enggak ya diazab. Nah, Wasil bin Atta ini mengatakan enggak kayak gitu. Dia berkeyakinan pelaku dosa besar itu fi manzilati bainal manzilatain. Ya. Atta, Wasil bin Atta ya, ini contoh kenapa kok keluar dari pemahaman ahlu sunnah. Dia memahami sendiri, loh, pelaku dosa besar kan sudah berbuat dosa yang besar. Masa dikatakan mukmin, kata dia. Tapi enggak kafir juga. Nah, jadi menurut Wasil bin Atha, pelaku dosa besar itu dia di suatu tempat di antara keimanan dan kekufuran. Gantung dia. Mukmin yang enggak, kafir ya? Enggak. Ini kata Wasil bin Atha. Ya. Kemudian Hasan al-Basri ya, pun mendengar ucapan Wasil bin Atha, ya, kan dia bergumam. Hasan al-Basri sudah menjawab dengan keyakinan dan jawaban ahlu sunnah bahwa pelaku dosa besar itu tetap muslim, tetap mukmin dan di akhirat tahtal masyiah, di bawah masyiah Allah. Ya. Namun Wasil bin Atha mengatakan, "Lah, dia tidak mukmin, dia tidak kafir." Maka Hasan al-Basri menangkap, "Oh, ini bahaya yang kayak gini." Ya, diusir. Diusir dari halaqahnya, dari majelisnya, kemudian dia pun menyingkir, akhirnya dikatakan orang yang menyingkir. Ya, dikatakan Mu'tazilah, orang yang menyingkir. Demikian. Ini sejarahnya. Mengapa disebut Mu'tazilah? Karena dipelopori oleh Wasil bin Atha, orang yang menyingkir dari majelisnya Ahlu Sunnah Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Di antara bentuk kekufuran atau bentuk afan, bukan kekufuran. Di antara bentuk penyimpangan mereka. Jadi yang pertama sudah disinggung. Keyakinan tentang pelaku dosa besar. Ya, bentuk penyimpangan mereka. Mereka meyakini pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak pula kafir. Tapi di tempat, di tengah-tengah antara keimanan dan kekufuran. Ini di dunianya. Adapun di akhiratnya, mereka menganggap pasti masuk neraka. Ini. Jadi, tadi dikatakan di antara keimanan dan kekufuran, ini kalau di dunianya. Dia tidak mukmin, tidak pula kafir di dunia. Di akhirat, mereka berkeyakinan pasti masuk neraka. Ini pelaku dosa besar. Menurut keyakinan Mu'tazilah. Adapun keyakinan Ahlussunnah, tidak. Pelaku dosa besar selama tidak menghalalkan dosa besar tersebut, dia tetap dikatakan muslim. Orang yang berzina, orang yang berbuat riba, orang yang membunuh. Selama dia menganggap itu dosa besar, tidak menghalalkannya, ya, dia masih muslim. Dia masih muslim. Dia akhirat kelak di bawah masyiah. Bisa jadi Allah dengan rahmatnya mengampuninya. Bisa jadi diazab sesuai dengan dosanya. Ini keyakinan Ahlu Sunnah. Adapun Mu'tazilah tidak. Orang yang berbuat zina, berbuat riba, berbuat ya, pembunuhan, mereka adalah orang-orang bukan mukmin, bukan pula kafir. Di tengah-tengah antara keimanan dan kekufuran di dunianya. Di akhiratnya pasti masuk neraka, kekal di neraka, kata mereka. Kata orang-orang Mu'tazilah. Demikian pula bentuk penyimpangan mereka. Al-Quran makhluk. Juga mereka yakini itu. Al-Quran itu makhluk. Kemudian mereka meyakini menetapkan nama-nama Allah tapi enggak mau menetapkan sifat. Kalau tadi Jahmiyah tidak mau menetapkan nama maupun sifat. Adapun Mu'tazilah mau menetapkan nama. Ya, mau menetapkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Al-Alim Al-Kabir, mau. Tapi enggak mau menetapkan sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Jadi mereka mengatakan Al-Alimu bila ilm. Alim tapi enggak punya ilmu. Aneh kan? Dikatakan alim, tapi enggak punya ilmu. Ya. Kabir, bila kubur, besar, tapi enggak punya sifat besar. Aneh kan? Aneh. Ya, ini mau mereka mau menetapkan nama-nama, tapi enggak mau menetapkan sifat. Ini kan suatu kebid'ahan juga. Ya, tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat. Ya. Demikian. Juga di antara bentuk penyimpangan mereka, al-qaulu bi anna al-insana yakhluqu fi'la nafsihi. Mereka menganggap bahwa manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ya, tanpa campur tangan Allah. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Tapi tanpa campur tangan Allah. Jadi bisa berbuat sendiri. Ini orang-orang Mu'tazilah. Ya, di sini Syekh Abdullah menyebutkan ya, contohnya tiga ini saja. Al-Irja, yakni Murji'ah. Kemudian At-Tajahum, yakni Jahmiyah. Dan Al-I'tizal, yakni Mu'tazilah. Ya. Tiga jenis bid'ah yang menggerogoti keyakinan kaum muslimin. Ya, menggerogoti keyakinan kaum muslimin. Ya, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jika seorang sudah ditegakkan hujjah padanya, sudah jelas ilmu padanya, kemudian tetap berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan bid'ah tersebut, ya, maka sungguh ya, dia sesat, bahkan dikhawatirkan kekufuran. Imam Ahmad rahimahullah, ya, kita tahu bersama bagaimana ujian yang beliau hadapi. Beliau hidup ya, menghadapi penguasa yang berkeyakinan Mu'tazilah. Dan seluruh atau sebagian besar punggawa dan menteri-menterinya juga dipaksa untuk berkeyakinan dengan keyakinan Mu'tazilah. Dan bahkan memaksa seluruh rakyatnya untuk berkeyakinan dengan keyakinan Mu'tazilah. Di antaranya mereka wajib untuk berkeyakinan bahwa Quran makhluk. Kalau yang enggak berkeyakinan dengan keyakinan ini, dibunuh. Dibunuh. Ya. Enggak pandang bulu yang rakyat jelata ataupun yang ulama, bahkan yang ulama lebih-lebih diincar. Ya. Banyak sekali para ulama yang dibunuh ya dalam ya fitnah tersebut. Ya. Imam Ahmad rahimahullah, beliau tidak sampai dibunuh tapi disiksa, dipenjara, dicambuk, macam-macam. Karena mempertahankan keyakinan bahwa Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Ya, beliau disiksa, dicambuk, berbagai macam siksaan dia alami. Ya, demi mempertahankan keyakinan ini. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Ya. Demikian. Dan juga keyakinan-keyakinan yang lain. Ya, seperti keyakinan Khawarij. Ya. Ataupun keyakinan Asy'ariyah, keyakinan Maturidiyah dan lain sebagainya dari ya, penyimpangan-penyimpangan akidah keyakinan, ya, keyakinan. Karena keyakinan itu adalah pangkal. Kalau sudah yakin, maka perbuatan dan ucapannya pun akan sesuai dengan keyakinan tersebut. Ya, maka sungguh sangat berbahaya apa yang mereka yakini dan apa yang mereka amalkan. Kita lihat sejarah. Bagaimana orang-orang Khawarij mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Dan meyakini bahwa membunuh kaum muslimin justru merupakan ibadah. Waliyadz billah. Karena apa? Keyakinan. Keyakinan dalam kalbu. Dia mengantarkan kepada perbuatan dosa yang sangat besar. Demikian. Fi bid'ain tufsidul aqaid wa tasawwurat wal iyadu billah, ya, kebidahan-kebidahan yang lain yang merusak akidah dan tasawwurat. Tasawwurat yakni penggambaran agama. Ya, tasawwurat artinya penggambaran, yakni secara khusus penggambaran agama. Ya. Ketika tidak sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka pun salah dalam memahami agama. Ya. Salah dalam memahami agama. Iya. Ketika tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya. Penggambarannya salah. Penggambarannya salah. Ya. Waliyadzu billah. Falyahdharha al-mu'minu. Seorang mukmin seharusnya benar-benar menghindarinya. dan mewaspadainya. Waliyadrus kitaballahi wa sunnatar rasuli wa manhajus salafis salih. Mereka wajib untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa manhaj dan pemahaman cara beragama as-salafus salih, generasi awal dari umat ini, yakni para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang disebut salafus salih. Ya, disebut salafus salih. Kalau kita mendengar kata salaf, artinya ini. Kalau mendengar kata salaf, yakni para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tiga generasi awal dalam Islam. Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kalau seorang mengembalikan pemahaman agamanya kepada mereka, kepada pemahaman salaf, ya, itulah yang benar, itulah yang wajib. Itulah yang wajib. Seorang muslim, seorang mukmin mengembalikan pemahaman Al-Qur'an dan sunnah dan agamanya kepada para salaf, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Lianju min bid'ain, untuk selamat dari kebid'ahan. Ya, karena ketika seorang belajar sunnah, dia akan terhindar dari bid'ah. Belajar sunnah terhindar dari bid'ah. Ya, belajar sunnah kemudian mewaspadai bid'ah. Jadi tidak bisa dipisahkan antara seorang yang mempelajari sunnah dengan seorang yang mempelajari bid'ah. Harus diiringkan. Tidak cukup hanya sekedar cinta sunnah saja, tapi kepada kebid'ahan berlaku ya lembek, tidak tegas dalam masalah kebid'ahan. Ya. Nah, ini tidak sepantasnya dan bukan jalannya para salaf. Bukan jalannya para sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Meskipun mereka mengaku-ngaku sebagai salafi. Mengaku-ngaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tapi prinsip ini tidak diamalkan, maka pengakuan tinggallah pengakuan. Iya, pengakuan tinggallah pengakuan. Ini penting. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang mengaku sesuai dengan manhaj salaf, mengajarkan sunnah, namun prakteknya justru merangkul ahlu bid'ah, merangkul ya kelompok Hizbut Tahrir, merangkul Ikhwanul Muslimin, merangkul Khawarij, bahkan merangkul Sufi dalam dakwah mereka. Waliyadzubillah. Apakah ini disebut salaf? Nah. Ini berkebalikan dan bertentangan dengan manhaj salaf, meskipun pengakuannya demikian. Ya, maka hati-hati. Hati-hati. Ya. Seorang muslim hendaknya berhati-hati. Tidak termakan taklid buta. Ustaz sudah cinta mati kepada Ustaz Fulan. Tidak mungkin salah. Nah, ini. Yang namanya taklid. Taklid. Ditunjukkan. Fulan ini kayak gini loh. Ya, Fulan ini seperti ini. Ini buktinya. Wah, enggak mungkin. Nah, ini buktinya. Ya. Sudah jelas sekali. Ini fotonya. Ya, ini videonya. Ini bergandengan tangan bekerja sama dengan ahlul bid'ah. Ya. Meskipun dia ngaku salaf, lah tidak. Ini berkebalikan, bertentangan dengan manhaj salaf. Ya. Contoh yang paling besar, ya. Firanda hadahullah. Ya, firanda hadahullah. Ya, masyaallah, dielulukan. Dielulukan oleh orang-orang. Ya, oleh pendukung dan pengikutnya. Dan mengatakan dia mengajarkan sunnah, mengajarkan manhaj salaf. Namun buktinya, masya Allah banyak sekali. Dia bergandengan tangan dengan ya kelompok Hizbut Tahrir, bergandengan tangan dengan kelompok Sufi, Ikhwanul Muslimin, dan lain sebagainya, membela dendengkot-dendengkot bid'ah. Maka apakah ini dikatakan ya, pembela sunnah? Lah, tidak. Ya, seorang ulama mengatakan man madaha. Ya, man madaha ahlal bid'ah faqad a'ana 'ala hadmiddin. Barang siapa yang memuji dan mendukung ahlul bid'ah, maka dia sama saja menghancurkan agama. Menghancurkan agama. Ya, bagaimana dia mengajarkan sunnah tapi kok sama kepada ahlul bid'ah malah ya gandengan tangan loh. Ini bertentangan. Ya, bertentangan. Ya. Sunnah yang diajarkan harusnya bisa menghindarkan dari kebid'ahan dan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Namun malah ya seperti itu. Wallahi a'lam. Maka hati-hati. Hati-hati ya kita lihat bagaimana pengamalannya ya terhadap apa yang diajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini kita mengambil suatu kesimpulan bahayanya kebid'ahan. Baik yang sifatnya aqidiyah, yakni i'tiqad, keyakinan, atau yang sifatnya amaliyah, amalan. Demikian. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan masalah bid'ah ini pada pertemuan yang akan datang, yakni pada hari Senin insyaallah. Ya, karena hari Ahad insyaallah kita lanjutkan pembahasan fikih terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi faedah dan ilmu untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.